Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finna. Barakallahu fikum ikhwan ahmad azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Hari ini malam Jumat tanggal 24 Desember 2020 atau tanggal 9 Jumatus Awal 1442 Hijriah. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Sunnah Wal Jamaah, dan kita sampai halaman 167. Ini tentang dalil tentang Allah Azza wa Jalla itu berada di atas. Kita sudah membahas tentang dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, kemudian dalil dari akal. Dan kita sampai di penjelasan ini. Halaman 6. Kemarin ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah tentang Allah Azza wa Jalla itu berada di atas. Sekarang kita membahas tentang amal iqrariyatu fa inna jariyata Muawiyah bin Hakam sa'alaha Nabi sallallahu alaihi wasallam aina Allah qalat fis sama' qala a'tikha fa innaha mu'minatun. Kemarin kita membahas ini juga, bahasanya tentang budak jariyah, budaknya Muawiyah bin Hakam. Ketika Rasulullah SAW, Nabi SAW itu bertanya, aina Allah, di mana Allah? Maka budak perempuan tadi menjawab apa? Fis sama, ya, di langit. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? A'tikha fa innaha mu'minatun. Merdekakanlah dia karena dia itu adalah seorang mukminah. Ini juga sudah bahas. Kemudian hari ini kita membahas tentang dalil akal. Sekarang kita membahas dalil akal. Yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla berada di atas langit. Ya. Amal aqlu fayuqalu madha taqulu ayyuhal munkir li'uluwillah. Hal al-ulu sifatu kamali au sifatu naqsin? Sayaqulu sifatu kamalin. Fa kullun ya'rifu anna al-ulwa sifatu kamalin. Fa idza kana sifatu kamalin fa hal rabbu mawsufun bil kamali? Sayaqulu na'am. Fa fil asli huwa lam yunkir ululallah ululallah bidhatihi illa talaban lil kamali kama yadda'i. Idhan ya thabata lahu sifatul uluwi li anna al uluwa sifatul kamalin bi ijma'il uqala. Nah, jadi kita membahas tentang uluwnya Allah itu adalah dari Al-Quran, dari Sunnah, yang qauliyah dan fi'liyah dan takririyah juga. Nah. Jadi di sini kita sekarang bahas tentang dalil akal yang berkaitan dengan mengingkari bantahan bagi orang-orang yang mengingkari Allah Azza wa Jalla itu berada di atas. Mada taqulu ayyuhal munkir? Apa yang engkau akan katakan wahai orang-orang yang mengingkari li'uluwillah, tentang ketinggian Allah? Hal 'uluwu sifatu kamalin au sifatu naqsin? Apakah sifat al-'ulu, maha tinggi, itu adalah sifat yang sempurna atau sifat yang kurang? Sayaqulu, maka dia akan mengatakan sifatu kamalin, ini adalah sifat sempurna. Fa kullun ya'rifu anna 'uluwa sifati kamalin, fa idza kana sifatu kamalin fa hal rabbu mausufun bikamal? Sayaqulu na'am, fa fil asli huwa lam yunkir ulallah bidatihi illa talaban lil kamali kama yadda'i. Jadi maksudnya di sini, orang yang mengatakan bahwasanya apakah itu mengingkari ketinggian Allah Azza Jal, maha tingginya Allah Azza Jal, apakah itu adalah tinggi, itu adalah termasuk maha tingginya Allah, itu termasuk sifat yang sempurna atau sifat yang kurang? Maka pastinya mereka akan menjawab sifat yang sempurna, sifatnya sempurna. Dan masing-masing akan mengetahui bahwasanya maha tingginya Allah adalah sifat yang sempurna, ya, sifat kesempurnaan dari Allah Azza wa Jalla. Fa idza kana sifatu kamalin, kalau, ya, ini adalah termasuk bagian dari sifat yang sempurna, sifatnya sempurna. Fahal Rabbu mausufun bil kamal, apakah kemudian Rabb itu disifatkan dengan kesempurnaan? Saya qulu na'am, maka dia pun akan mengatakan iya. Fa fil asli huwa lam yunkir 'ulullah, ya, lam yunkir 'uluwallahi bidzatihi illa talaban lil kamali kama yadda'i. Ya, pada hukum asalnya dia tidak mengingkari tentang maha tingginya Allah Azza wa Jalla dengan zatnya. Namun yang dia minta adalah mengatakan bahwasanya itu adalah untuk mengatakan Allah itu sempurna sebagaimana yang mereka juga. Ya, jadi maksudnya di sini mereka mengatakan bahwasanya sifatnya Allah Azza wa Jalla maha tingginya Allah Azza wa Jalla itu hanya sebagai bagian dari sifat saja, bukan zatnya. Sedangkan Ahlu Sunnah wal Jamaah mengatakan Allah maha tinggi dengan zatnya dan sifatnya. Nah, inilah yang menjadikan tentang hukum akal. Hukum akal, kalau dikatakan Allah sempurna atau tidak, pasti sempurna. Sifatnya itu sempurna bagi Allah, sehingga Allah Azza wa Jalla itu pantas untuk dikatakan sempurna atau tidak, maka jawabannya ya, pantas. Maka yang dikejar oleh orang ini adalah apa? Ketika dikaitkan dengan kesempurnaan. Dikaitkan dengan apa? Kesempurnaan. Maka mereka pun tidak akan bisa mengelak, tidak bisa mengingkari. Karena sesungguhnya mereka tidak mengingkari. Nah. Idzan tsabata lahu, ya, tsabata lahu sifatul 'ulu. Maka baginya itu sudah tetap sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Li'anna al-'uluwa sifatu kamalin, karena al-'ulu, maha tingginya Allah itu adalah sifatnya kesempurnaan. Sifatnya kesempurnaan. Bi ijma'il uqala, dengan kesepakatan orang-orang yang punya akal. Amal fitratu, sekarang dalil secara fitrahnya. Secara fitrahnya. Fatajidu, ya, fatajidu al-'ajuza allati lam tadrus al-aqidah al-wasitiyata wala aqidah at-tahawiyata tahawiyah, ya, wala aqidah at-tahawi wala al-ibanah wala ghayraha, idza da'at rabbaha azza wa jalla taqulu ya rabbi wa tushiru ila fawq, wa hadha dalilun fitriyun la yahtaju ila tadrisi wala ila ta'limi. Secara fitrahnya nih. Ini secara fitrahnya. Antum tulis di sini ya, fitrah. Ini yang sering dikatakan apa? Orang yang mengaku bahwasannya Allah itu berada, tidak berada di suatu tempat, ya, Allah berada di mana-mana, ya. Maka engkau dapati orang yang ajuz, orang yang sudah tua, alati lam tadrus laqidat alwasitiyata, yang dia itu tidak mempelajari akidah wasitiyah. Alhamdulillah setelah ini nanti jam 8.04 kita akan bahas tentang cara akidah alwasitiyah. Dan juga dia tidak membaca akidah tahawiyah. Begitu juga tidak membaca kitab al-ibanah. Ya. Fi usul diyanah. Dan juga wala ghairaha, dan tidak membaca kitab-kitab yang lainnya yang berkaitan dengan akidah. Idza da'at rabbaha, apabila dia itu ya memohon, berdoa kepada Rabb-nya Azza wa Jal, dia mengatakan apa? Ya Rabbi, wahai Rabbku, wa tusyiru ila fawq, dan dia pun mengarahkan tangannya itu ke atas. Doanya enggak mungkin gini kan? Doanya mesti mengangkat tangannya ke atas. Wa hadha dalilun fitriyun. Ini adalah dalil fitrah. La yahtaju ila tadrisi wala ila ta'limi. Ini tidak butuhkan pembelajaran maupun apa? Pendidikan. Ya, tidak perlu adanya pelatihan, pendidikan, pembelajaran, enggak perlu. Ini sudah karena fitrah. Fitrah itu ada dengan sendirinya. Ya. Walihada lama kana Abu Ma'ali Al-Juwayni afallahu anna wa anhu yuqarriru anna Allah lam yastawi 'ala al-'arsy fa ankara istiwa' Allah 'ala al-'arsy li'annahu min al-Asy'ariyah, min al-Asy'ariyah, ya, min al-Asy'ariyah, walakinahu in syaa Allah raja'a. Qala lahu Abu Ja'far al-Mahdani, ya ustadu, da'ana min dhikr al-'arsy wal istiwa' 'ala al-'arsy, ma taqulu fi hadhihi al-fitrah, ma qala 'arifun qad ya Allah illa wajada min qalbihi daruratan bi talabil 'ulu, 'arifun ya'ni 'abidun, faja'ala yadribu 'ala ra'sihi fayaqul ayyarani al-hamadani, ayyarani al-hamadani, wa manaha laysa 'indi jawabun 'ala hadha, faqulu insanan yaqulu ya Allah hatta alladhi yunkiru 'ala Allahi yattajihu qalbahu ila as-sama'. Antum lihat di sini, ini pembahasan yang sangat-sangat detail. Walihada, oleh karena itu, ketika Abu Mu'ali Al-Juwayni, ya, itu afallah wa anna wa anhu, semoga Allah menjaga kita, dia yuqarriru, beliau menetapkan annallaha lam yastawi ala al-ars, bahwasanya Allah azza wa jalla itu tidak beristiwa di atas arsnya. Fa ankara istiwa Allahi, maka dia pun mengingkari istiwanya Allah azza wa jalla ala al-ars, di atas ars, li'annahu min al-asy'ariyah, karena dia itu termasuk pengikutnya Abu Hasan Asy'ari Ariyah. Walakinnahu, ya, kalau di sini Syekh menjelaskan berdoa, begitu juga kita juga berdoa kepada Allah Azza Jal agar apa? Allah membolak-balikkan hati. Tidak ada yang tidak mungkin di tangan Allah Azza Jal, di sisi Allah Azza Jal. Nah, maka belakangan ini kita diberikan banyak banyak berita tentang pemerintah kita diganti ini, diganti itu, kemudian ada menteri agamanya dan seterusnya. Itu kita doakan semoga mereka itu mendapatkan hidayah dan bisa ya menjalankan amanahnya sebagaimana yang seharusnya. Karena itu berat, Mas. Ini makanya kalau misalnya dikatakan orang yang anti mainstream itu halangannya banyak, Mas. Dan ketika kita sekarang ini menuntut ilmu syar'i, kita itu anti mainstream juga. Kenapa seperti itu? Karena begitu banyak orang yang berkebalikan dengan apa yang kita lakukan, maka kita sebutannya apa? Anti mainstream. Mainstreamnya adalah sekarang ini orang sedang ada di hadapan TV-nya, sedang ngopi, sedang ngeteh, lihat tayangan ini, tayangan itu, atau sedang berkumpul dengan terbahak-bahak dengan teman-temannya di tempat-tempat maksiat, salah-salah mafia. Tapi Allah Azza wa Jal hari ini menjadikan kita berkumpul di tempat ini, kemudian membaca kitabullah, membaca sunnah Nabi SAW, dan berharap dengan berkumpulnya kita di sini itu, kita dijauhkan dengan hal-hal, dijauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tanpa kita sadari. Dan di sini walakinnahu insyaallah raja, namun insyaallah dia itu di akhir kehidupannya kembali ke ahlu sunnah wal jamaah, bukan menjadi asyairah. Ini Abu Ma'adi al-Juwayni. Qala lahu Abu Ja'far al-Hamdani, Abu Ja'far al-Hamdani mengatakan, ya ustaz, wahai ustaz. Ini menunjukkan apa? Tentang adab bertanya kepada ustaznya, kepada pengajarnya, ketika dia mengetahui pengajarnya itu melakukan suatu kesalahan. Ya. Dia mengatakan, ya ustadu, wahai ustad. Ya. Da'ana min dikril arshi wal istiwa alal arsh. Ya. Kita tinggalkan penyebutan tentang arsh, tentang istiwa. Istiwanya Allah Azza wa Jalla di atas arsh. Artinya kenapa? Karena saat itu Al-Juwayni mengingkari tentang istiwanya Allah. Maka Abu Ja'far al-Hamdani mengatakan apa? Tinggalkan dulu itu. Perselisihan kita tinggalkan dulu. Ma taqulu fi hadil fitrah? Lalu apa yang kau akan katakan tentang fitrah ini? Yaitu apa? Ma qala arifun qattu. Tidaklah dikatakan oleh orang yang faham, ya, ketika dia mengatakan apa? Ya Allah, wahai Allah, illa wajada min qalbihi daruratan bitalabil ulu, kecuali pasti di dalam hatinya itu ada sesuatu hasrat yang sangat membutuhkan untuk mencari al-ulu, maha tinggi Allah azza wajal. Ya, arifun yakni abidun, yang mengetahui, yang mengetahui maksudnya di sini adalah dalam hal sebagai seorang hamba. Faja'ala yadribu 'ala ra'sihi, maka dia pun memukul di atas kepalanya. Wayakul, artinya seolah-olah jangan sampai kemudian tidur. Wayakul, dan dia mengatakan, hayyarani al-Hamdani, telah membuat bingung kepadaku al-Hamdani. Perkataan fitrah tadi membuat saya bingung. Ya. Hayyarani al-Hamdani. Al-Hamdani, Abu Ja'far al-Hamdani, telah membuatku menjadi bingung. Tentang apa? Tentang apa yang dia yakini selama ini. Ya, wa ma'naha, dan maknanya adalah laisa indi jawabun. Aku tidak punya jawaban ala hada, atas yang demikian ini. Faqulu insanin, setiap orang mengatakan, ya Allah, hatta alladhi yunkiru 'ulu Allahi, bahkan orang-orang yang mengingkari maha tingginya Allah azza wajal, dia menjadikan yattajihu qalbahu ila sama, menjadikan hatinya itu mengarah ke langit, Mas. Ke atasnya dia, ke langit. Ya Allah, Allah mashad, Allah mashad, Allah mashad. Rasulullah SAW ketika mengatakan Allah mashad, ini mengacungkan tangannya ke langit. Paham saya misi? Dan itu kalau Nabi SAW mengatakan ke bawah, kira-kira bagaimana? Menyelisih, tidak benar. Kemudian, wa fi maratin minal marat, kunna yawmal id, fi mina, faja'ana ta'ifatun minal ikhwani, wala ahabbu an adkura nisbatahum, waja'u wahum talabatu ilmin, kuntu la'arifu lughatahum, faja'ani ba'dul ikhwati minas su'udiyin, waqala innal ikhwana hadaru wa ahabbu an tatakallama fi syai'in minal aqidati, la siyama fil uluwi, kultu khairan insya'allah, fahadarana wa takallama وتكلمنا بأشياء ليست من العقيدة تأنيسا لهم وتأليفا لهم لأنك لو بشرتهم بالكلام في العقيدة لنفروا وقالوا هذا جاء يصحح عقيدتنا. نعم. Nah, di sini. Wa fi maratin min al-marat kunna yawm al-Id. Pada suatu ketika ya, kita itu berada di hari Id. Id apa nih? Id saja. Ya. Fi Mina, di kota Mina. Fa ja'ana ta'ifatun min al-ikhwani. Dan ini ada kelompok dari ikhwan, wala uhibbu an adkura nisbatahum. Nah, aku tidak menyukai untuk menyebut nisbatnya mereka. Waja'u, dan mereka itu datang, wahum talabatul ilmu. Mereka itu adalah para penuntut ilmu. Wa kuntu la'arifu lughatahum. Aku awalnya tidak mengetahui tentang bahasanya mereka kayak apa. Padahal ini sama-sama orang Arab, Mas. Waja'ani ba'dul ikhwati min su'udiyin. Maka datanglah sebagian dari saudara-saudaraku dari orang-orang Saudi. Wakala innal ikhwana hadaru, sesungguhnya saudara-saudara itu sudah pada hadir. Wa ahabbu an tatakallama fi syai'in min al-aqidati la sima fil 'ulumi. Dan aku menginginkan untuk agar engkau itu berbicara tentang sesuatu dari akidah, terutama tentang ulu fil 'ulu. Qultu khairan insyaallah. Fa hadarna wa takallamna bi asya'a laisat min al-aqidati ta'nisan lahum wa ta'lifan lahum li'annaka law basyartahum bil kalami fil aqidati lanafaru wa qalu hadha ja'a yusahihu aqidatana. Jadi di sini wa fi maratin min al-marat, suatu ketika kunna yawm al-id, pada hari Id, fi Mina, yaitu di Mina. Fa ja'ana ta'ifatu min al-ikhwat, datang satu kelompok dari saudara-saudara kita. Wala habu an adkura nisbatahum, dan aku tidak menyukai untuk menyebut nisbatnya mereka. Wa ja'u, pokoknya mereka datang. Wa hum talabatul ilmi, mereka itu adalah para penuntut ilmu. Ya, wa kuntu la'arifu lughatahum, dan awalnya aku tidak tahu tentang bahasanya mereka apa. Fajani ba'dul ikhwati minas su'udiyin, dan datang kepadaku sebagian orang-orang dari su'udiyin, orang-orang Saudi. Wa qala innal ikhwana adaru wa habu an tatakallama fi syai'in min al-aqidati la siyama fil 'ulu. Sesungguhnya saudara-saudara ini hadaru, mereka datang. Wahabu ana tatakallama, dan mereka menginginkan untuk mereka bisa berbicara tentang sesuatu dari akidah. La siyama fil 'ulu, terutama tentang masalah apa? Maha tingginya Allah al-'ulu. Qultu khairan insyaallah. Baik. Insyaallah. Ya. Ya Allah berkehendak. Fa hadarna wa takallamna bi asya' laysat min al-aqidati ta'nisan lahum wa ta'lifan lahum li'annaka law bashartahum bil kalami fil aqidati lanafaru wa qalu hadha ja'a yusahihu aqidatana. Naam. Jadi di suatu hari lewatlah pada kami pada hari Id di Mina, datang kepada kami satu kelompok dari saudara-saudara kita. Aku tidak menyukai untuk menyebut nisbat mereka. Dan mereka datang, wahum talabatul ilm. Mereka adalah para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu. Wa kuntu la'arifu lughatahum. Dan aku awalnya itu tidak tahu tentang bahasa mereka itu apa toh. Faja'ani ba'dul ikhwati minas su'udiyin. Maka datanglah sebagian orang-orang dari Saudi. Wa qala innal ikhwana hadaru wa ahabbu an tatakallama fi syai'in minal akidati. Dan sungguhnya al-ikhwan hadaru, ya, bahasanya ini orang-orang itu telah datang. Wa ahabbu an tatakallama fi syai'in minal akidati la siyama fil ulum. Dan istilahnya mereka menginginkan, atau di sini wahabu an tatakallam fi syai'in, aku itu menyukai engkau itu bisa berbicara tentang sesuatu dari akidah, la siyama fil ulu, terutama ketika tentang apa, masalah maha tingginya Allah al-ulu. Qultu khairan insyaallah, aku katakan na'am, oke, okay, insyaallah. Fahadarana wa takallamana bi asya laysat minal akidati ta'nisan lahum wa ta'lifan lahum. Dan ketika mereka hadir dan mereka berbicara dengan sesuatu, sesuatu ya, banyak hal, laysat minal akidah, itu bukan bagian dari akidah, ta'nisan lahum wa ta'lifan lahum, ini sebagai bentuk kedekatan mereka, karena hal yang ini tidak mungkin tentang semuanya akidah, tapi ta'nisan sebagai bentuk korelasi yang kuat pertemanan kepada mereka, wa ta'lifan lahum, dan juga sebagai penghalus bagi mereka, li'annaka law basyartahum bil kalam, karena engkau itu apabila basyartahum bil kalam, engkau itu misalnya memberikan kabar gembira dalam hal akidah, tentunya mereka akan lari, dan nafaru, mereka akan lari. Waqalu, dan mereka akan katakan, hada ja'a yusahihu akidatana, yaitu datang untuk memperbagi akidah kita. Tanya faqullama, ya, faqallamna hum, ya, jadi faqallamnahum bima tayassara thumma qallabna thumma taqalna ila dzikril uluwi wa bada'tu aqulu lahum mithlama qultu lakum innal uluwa dalla alaihi alkitab wa sunnah wal isma wal aql wal fitrah fa bada'u an yadratun yadratun ya sebentar sebentar nah yataratununa wa ba'dhum waqafa faqalat fi nafsi, ya harusnya faqultu fi nafsi, ini harakatnya salah, waqafa faqultu fi nafsi hal waqafu ijlalan, apakah dia itu mereka itu waqafu berdirinya itu ijlalan wa i'dhaman li hadzal makna, dan memuliakan, mengagungkan dengan makna ini, am yuriduna an yaktuluni, apa atau mereka itu menginginkan untuk membunuhku, membunuhku, ya, bunuhku. Nah, fala adri, aku tidak tahu. Al muhim, kamu yataratununa jiddan. Yang jelas aku tidak tahu, yang jelas adalah yang paling penting di sini adalah qamu, mereka itu berdiri. Ya. Ini yataratununa jiddan. Artinya mereka itu di sini kaitannya dengan apa? Ketika disebutkan, ini ada dari Al-Qur'an, ini dari sunnah, kemudian ini dari ijma. Mereka ini berusaha untuk mencari dalil yang lainnya untuk membenarkan apa yang mereka sangka dan untuk menghindarkan dia, ya, sebagai tanda untuk menyembunyikan kebodohannya. Nah, qamu yataratanuna jiddan. Mereka itu berdiri, mereka itu berusaha untuk mencari interaksi dengan sebaik-baiknya. Yaruddu ba'dahum ala ba'din. Mereka menolak sebagian dengan sebagian lainnya. Fa'amsaktu minal kalami akhsha minal fitnati. Maka aku pun berdiam dari pembicaraan, aku takut dari fitnah. Wahada'tuhum. Dan aku pun berpikir lebih tenang untuk menghadapi mereka. Artinya tidak kemudian. Waqultu, aku katakan, al-maqsudul wusudu ilal haqqi wa hakadha faqultu lahum bil amsi kuntum bi arafata tad'una Allah azza wajal fa kayfa tarfa'una aydiyakum 'inda ad-du'a qalu naqulu hakadha bi rafi aydihim ila as-sama'i faqultu tujihuna al-khitaba liman qalu lillah faqultu kayfa lillah tuwajjihuna al-khitab توجهون الخطاب إلى من ليس الله فيه قالوا لأن السماء قبلة الداعي فقلت إذا كانت السماء قبلة الداعي فلا بد أن يستقبل القبلة بجميع بدنه وعلى هذا فلا تدعوا الله إلا وأنتم على ظهوركم مستلقين على ظهوره ala duhurikum hatta yakuna al-badana kullahu muwajjahan ila al-qiblati wa hadha kalamun sakhifun nas'alullah al-afiyah lakin man lam yaj'al Allahu lahu nawran fama lahu min nurin wallahi law turika ha'ula'i wa tardahum ma dhallu an sawa'i sabil fi mas'alatil ulwi abadan. Nah, ini kaitannya dengan ya. Ketika mereka itu berdiri kemudian mereka berinteraksi dengan baik. Wa yaruddu ba'duhum 'ala ba'din dan di sini yaruddu ba'duhum 'ala ba'din. Itu menolak sebagian kepada sebagian yang lainnya. Fa'amsaktu minal kalami akhsha minal fitnati. Aku menahan diri dari untuk berbicara karena aku takut dari fitnah. Wa hada'tuhum dan ya, ini nanti setelahnya menyebabkan mereka apa? Menjadi tenang. Ya, meskipun di situ apa? Aksa minal fitnah wahadatuhum. Dan menjadikan ketika dia fitnah, dia berusaha untuk menenangkan dirinya. Ini kaitannya dengan orang-orang yang memahami kontekstual apa yang mereka hadapi. Nah, jadi jadi ketika fa'amsakati minal kalami akhsha minal fitnati dan aku pun berhenti dari pembicaraan, aku takut nanti ada fitnah. Wahadatuhum dan nantinya pun ini bisa menenangkan mereka. Waqultu, aku katakan, al-maqsudul wusulu, maksud dari al-wusul. Ya, maksud dari yang diinginkan agar sampai ilal haq, sampai pada kebenaran. Wahakada, dan demikian. Faqultu lahum, maka aku katakan kepada mereka, bil amsi kuntum bi arafah tad'una Allah azza wajal fa kaifa tarfa'una aydiyakum inda du'a. Ya, dikatakan kepada mereka, kemarin itu kalian itu mengetahui tentang istilahnya ini di arafah tad'una Allah, ada yang menyeru kepada Allah Azza wa Jal, fa kaifa tarfa'una aydiyakum, maka bagaimana kalian itu mengangkat kedua tangan kalian inda doa, ketika di dalam doa. Maksudnya apa? Ketika pada zaman sahabat Nabi SAW, kalau sahabat yang berdoa, belum tentu juga dikabulkan. Belum tentu juga dikabulkan. Tapi di sini apa maksudnya? Ya, di sini menunjukkan apa? Kenapa dia itu mengangkat tangannya ke atas? Itu aja. Apa tanda itu? Kenapa antum ketika berdoa harus mengangkat tangan ke atas? Nanti akan dijelaskan. Apakah setiap doa itu harus mengangkat tangan atau tidak? Jawabannya tidak. Qalu naqulu hada, kita katakan ini demikian, birafi aydihim ila sama, yaitu mengangkat kedua tangannya kepada langit. Fakultu, ya, tujihuna al khitab liman, aku katakan tujihuna al khitab liman. Sudah mulai, sebentar, tak minum. Jadi, fakaifa tarfa'una aydiyakum 'inda ad-du'a? Qalu naqulu hakadha bi rafi aydihim ila as-sama. Faqultu tuwajjihuna al-khitaba liman? Qalu lillahi. Faqultu kayfa lillah tuwajjihuna al-khitaba ila ma laysa lillahi fihi? Ya. Ya, kita naktafi bi hadhihi al-qudrah, insyaallah binillah. Nanti kita akan lanjutkan dengan akidah al-sitiyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.